Bagaikan langit dan bumi, aku dan engkau selamanya takkan pernah bisakan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding. Usaplah air matamu, relakan diriku, bukan maksud hatiku untuk melukaimu, tapi karena tak ada restu dari air matamu, relakan.